Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ma ba'd. Masail hamah ta'dil, masalah yang penting dalam masalah ta'dil, dalam memuji ta'dil seorang rawi. Al-mas'alatul ula qad yudliqu al-'alimu wasf at-tawthiqi wa la yuridu bihi al-ihtijaj. Yang pertama, qad yudliqu al-'alimu wasf at-tawthiq, terkadang seorang alim memberi sifat atau gelar tawthiq untuk seorang rawi thiqah, wa la yuridu bihi al-ihtijaj, padahal dia tidak menginginkan bahwa orang itu betul-betul terpercaya. Jadi bisa dijadikan hujjah. Wa hadhihi mas'alatun hammatun jidda. Permasalahan ini permasalahan sangatlah penting. Yang bagi li talibul ilmi ayyatanabbaha laha. Semestinya bagi seorang penuntut ilmu memperhatikan masalah ini. Wa yuharriraha, dan betul-betul mentahrirnya, baik, mempelajarinya. Fa inna ba'dal ulama qad yutliquna al-hukma bi tawthiq rawin, karena sebagian ulama terkadang qad namanya taqlil, anda belajar tentang nahu, qad terkadang mengungkapkan, memberikan hukum tauhid kepada seorang rawi fulan thiqah. Wala yuridna bidzalika annahu hujjatun indahum, tapi mereka tidak menginginkan bahwa rawi yang telah diberi label atau gelar thiqah tersebut sebagai hujjah menurut mereka. Lah terus kenapa? Atas dasar apa dilabeli atau digelari dengan gelar thiqah? Wa inna ma yuridna bidzalika al-mumayazah bainahu wa bain rawin akhar ashadd dha'fan minhu. Dia membeli gelar thiqah untuk orang tersebut hanya sekedar membedakan antara dia dengan orang yang lebih lemah dari dia. Tujuannya dua orang lemah. Satu lebih parah, satu lebih mending. Untuk membedakan dua ini, maka ulama tersebut menggelar yang mending ini dengan thiqah, padahal posisinya masih tetap lemah. Bisa dipahami ini? Barakallahu fikum. Jadi kata-kata thiqah untuk orang ini bukanlah pujian sanjungan, tapi sekedar untuk membedakan antara dia dengan orang yang lebih lemah dari dia. Taib. Qala Abu Walid Al-Baji rahimahullah fi Al-Jarh wa Ta'dil, berkata Abu Walid Al-Baji semoga Allah merahmatinya dalam kitab Al-Jarh wa Ta'dil, i'lam annahu qad yaqulu al-mu'addil fulanun thiqah, ketahuilah bahwa seorang ulama boleh jadi dia mengatakan, memberi ta'dil, memberi sanjungan gelaran fulanun thiqah, fulan terpercaya. Wala yuridu annahu mimman yuhtaju bihadithihi. Tapi label atau gelaran julukan thiqah ini, la yuridu annahu mimman yuhtaju bihadithihi. Dia tidak menginginkan bahwa orang ini bisa dijadikan hujjah hadisnya. Wa yaqulu fulanun la ba'sa bihi, dan dia mengatakan fulan tidak mengapa padanya. Wa yuridu annahu yuhtaju bihadithihi. Barakallahu fikum. Dan dia menginginkan kata-kata la ba'sa bihi, yuridu annahu yuhtaju bihadithi. Wa innama dhalika hasba ma huwa fihi. Sesungguhnya ini semua gelaran sesuai dengan apa yang ada pada orang ini. Wa yus'ali lahu faqad yus'alu anir rajulil fadil fi dinihi al mutawassit hadithuhu. Wa yus'al anhu tewa atau wa yus'ali lahu, ketika dia ditanya tentang orang tersebut atau seseorang, faqad yus'alu anir rajulil fadil fi dinihi. Boleh jadi ulama ini ditanya tentang seorang yang bagus agamanya, jujur, ibadahnya masya Allah, pemahaman fikihnya masya Allah, akidahnya masya Allah, tapi dalam masalah penyampaian hadis lemah. Barakallahu fikum. Dan ini banyak. Barakallahu fikum. Yang dikatakan daif, daif, sayyul hif dan seterusnya, boleh jadi dia imam. Barakallahu fikum. Fil fiqh dan yang lainnya. Atau yakni berada pada tingkat tidak terlalu lemah, tapi dia berada di pertengahan seperti ini. Hadis alu anir rajulil fadil fi dinihi almutawassitu fi hadithihi, pertengahan dalam hadisnya. Tidak juga dia sekali berimam dan juga dia bukan orang yang dibawa dianggap lemah, dhaif. Fa yuqranu bid du'afa. Baik. Fa yuqranu bid du'afa. Yani qad yus'alu 'anil rajul al-fadil fi dinihi al-mutawassitu fi al-mutawassitu hadithu fa yuqranu bid-du'afa, maka boleh jadi dia orangnya bagus, barakallahu akidahnya bagus, ibadahnya bagus, muamalahnya, tapi dalam masalah periwayatan hadis dia disederajatkan dengan orang-orang yang lemah. Fa yuqal, maka ketika ada orang berkata, "Ma taqulu fi fulan wa fulan?" Bagaimana pendapat Anda tentang si fulan dan si fulan? Fa yaqulu fulanun thiqah. Maka imam tadi mengatakan si fulan thiqah, yuridu annahu laysa min namtin min qarnatin man qurina bihi wa annahu thiqatun bil idafati ila ghairihi. Baik, ketika imam itu ditanya bagaimana pendapat Anda tentang si fulan dan si fulan, maka dia pun mengatakan fulanun thiqah, fulan orang terpercaya. Yuridu annahu laysa min namatin min namti man qurina bihi. Barakallahu fikum. Dia menginginkan bahwa antara si fulan dan fulan ini tidaklah sama sesungguhnya. Barakallahu fikum. Orang ini yang satu lebih soleh, lebih bagus, lebih baik. Barakallahu fikum. Tapi hadisnya pertengahan. Wa annahu thiqatun bil idafati ila ghairihi. Kalau di pada hadisnya sendiri itu tidaklah dia berada di jenjang atau tingkatan paling atas atau di atas. Baik. Sebenarnya dia dibawa tapi karena kesolehannya. Dan karena untuk membedakan antara dia dengan orang yang lebih lemah dari dia, maka dia dikatakan thiqah. Paham ini dari tadi? Barakallahu fikum. Seorang ulama ditanya tentang dua orang rawi. Dua orang rawi ini sebenarnya lemah. Barakallahu fikum. Tapi kelemahannya si A masih mending dibanding kelemahannya si B. Maka ketika A ini ditanya tentang keadaannya, maka imam tadi mengatakan thiqah, sekedar untuk membedakan antara si A dengan si B. Wa illa kedua-duanya lemah, tapi si B ini lebih lemah lagi. Barakallahu fikum. Wa annahu thiqatun bil idafati ila ghairihi. Si A ini dianggap thiqah kalau dibandingkan dengan yang lainnya. Qultu min dhalika ma naqalahu ad-Dawri an Ibn Ma'in annahu su'ila an Ibn Ishaq wa Musa bin Ubaidah ar-Rabadi ayyuhuma ahabbu ilaika. Aku katakan termasuk dalam masalah ini adalah apa yang dinukilkan oleh Ad-Dawri dari Ibnu Uyainah, Ibnu Ma'in afwan, dari Ibnu Ma'in annahu su'ila an Ibnu Ishaq. Ibnu Ma'in ditanya tentang Ibnu Ishaq dan Musa bin Ubaidah. Ar-Rabadi ayyuhuma ahabbu ilaika? Faqala Ibnu Ishaq thiqah. Baik, Ibnu Ma'in mengatakan Ibnu Ishaq thiqah. Wa su'ila an Ibnu Ishaq wahdahu. Ketika Muhammad Ibnu Ishaq ditanya tentang keadaannya sendirinya, tidak digandengkan dengan yang lainnya, qala saduqun wa laysa bihujjah. Berkata Ibnu Ma'in, saduqun wa laysa bihujjah. Saduq. Ini hadisnya barakallahu fikum berada di bawah. Fa Ibnu Ma'in atlaqa wasf at-tawthiqi bin nisbati ila Musa bin Ubaidah ar-Rabadi. Maka Ibnu Ma'in menyebutkan secara mutlak sifat tauhid bin nisbat ila Musa bin Ubaidah Ar-Rabadi ketika digandengkan antara Ibnu Ishaq dengan Musa bin Ubaidah Ar-Rabadi. Fa innahu syadidud dha'f. Kenapa dikatakan Ibnu Ishaq thiqah? Karena Musa bin Ubaidah Ar-Rabadi syadidud dha'f. Lemahnya sangat. Barakallahu fikum. Lah ketika Ibnu Ma'in ditanya tersendiri tentang Muhammad bin Ishaq, beliau mengatakan saduqun, barakallahu fikum, saduqun laisa bihujjah. Wa katsiran ma yutliqu Ibnu Ma'in wasfa thiqati yuridu bihi al-'adala duna dhabt. Baik. Wa katsiran ma yutliqu Ibnu Ma'in, terkadang Ibnu Ma'in, barakallahu fikum, atau banyak Ibnu Ma'in mengucapkan secara mutlak, barakallahu fikum, wasfa thiqah, gelaran thiqah terhadap seseorang yuridu bihi al-'adalah. Beliau maksudkan di sini adalah adalah, yakni kejujurannya, kesolehannya, ketaatannya, amanahnya, muamalahnya, akidahnya, manhajnya, barakallahu fikum, adalahnya dalam kondisi keimanan dan ketakwaannya. Duna dhabt, tapi bukan dari sisi kecerdasan dan kekuatan hafalannya. Barakallahu fikum. Wa innama yu'rafu dhalika bi tatabbu'i kalamihi fir rawi al-wahid. Wa innama yu'rafu dhalika, dan ini bisa diketahui kalau dicari, dipelajari ucapan beliau, yakni Ibnu Ma'in, ucapan beliau tentang seorang rawi. Terkadang barakallahu fikum beliau memujinya ketika dibandingkan dengan yang lain. Tapi ketika ditanya secara tersendiri rawi-rawi tertentu, dia akan mengatakan sejujurnya bahwa dia lemah. Wa muwafaqatul jumhuri lahu fihi. Baik, maka harus kita tatabbu', memperhatikan ucapannya tentang seorang rawi dan kecocokannya dengan jumhur tentang rawi tersebut, atau beliau menyelisihi jumhur dalam menetapkan hukum tentang seorang rawi. Itu yang masalah pertama. Syahiduna di sini intinya bahwa seorang imam boleh jadi menggelari dan melabeli seorang rawi thiqah padahal belumlah thiqah. Cuma sekedar untuk membedakan antara orang ini yang dikatakan thiqah dengan orang yang lebih lemah daripadanya. Barakallahu fikum. Baik, kita cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.